hati yang keras, menyikapi saudara-saudaramu dengan sikap seperti itu, maka mereka akan lari dari sisimu, akan meninggalkanmu. Ini yang dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan salah terap dalam perkara ini, karena akan merusak tatanan kehidupan. Kalau itu antar keluarga dengan keluarga, kalau itu antara masyarakat dengan masyarakat, atau antara ustadz dengan mad'unya dengan ikhwannya, itu akan merusak kaum muslimin. Di samping itu melanggar hukum syar'i, itu melanggar atau menyebabkan kerusakan al-fasad, kerusakan. Yang kerusakan itu akan susah dalam memperbaikinya. Akan muncul sebuah klaim dakwah salafi, dakwah yang keras, yang kaku. Karena Anda salah dalam mengajarkan atau dalam menerapkan sikap lin dan sikap syiddah. Memaknakan sikap syiddah itu juga kadangkala dengan kalimat yang salah. Tetapi kata Syiah, disebutkan oleh Syiah Ibnu Abdul Aziz bin Baz, al-lin fi mahalihi wa syiddah fi mahaliha. Engkau bersikap lemah lembut di tempatnya, engkau bersikap tegas, keras juga di tempatnya. Fala yajuzu lil muslimi ayatajahala dhalik. Tidak boleh seorang muslim untuk ayatajahal, berpura-pura bodoh dalam hal ini. Tidak boleh, ini perkara yang dahsyat ini, berdampak luas. Berdampak luas dalam penyikapan kepada masyarakat. Berdampak yang sangat. Kita tidak melakukan kekerasan saja dikatakan radikal. Apalagi kok bawa pendungan. Ngerti pendungan, Pak? Bambu, apa linggis, besi, ngobrak-ngabrik. Waduh. Mau dibilang apa? Hakata kaum muslimin. Yang lebih khusus adalah antar ikhwan-ikhwan salafiyin, jaga hubungan. Yang namanya manusia dengan manusia yang lain, pasti Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din, ba'dahum li ba'din fitnatan atasbirun, wa ja'alnakum, kami jadikan kalian antara kalian dengan yang lainnya sebagai ujian. Maknanya dalam kehidupan ini akan ada gesekan, akan ada ya hal-hal yang tidak enak di hati, ujian itu. Atasbirun, apakah kalian bisa sabar dalam menghadapi hal itu yang muncul dari saudara-saudaramu? Ini. Kalau kita melihat ada orang begini ke kita, kita lihat, oh ini ikhwan kita. Sikapi dengan baik. Ini siapa yang menyikapi? Oh ini Masya Allah, ustaz kita. Ustaz ya? Iya. Mungkin ustaznya gak tahu permasalahan secara rinci. Yang namanya ustaz manusia biasa, Pak. Bisa sikapnya salah. Dikarenakan informasi yang masuk, informasi yang mungkin tidak sempurna. Disikapi dengan baik. Ahlul ilmi. Oh, tapi kan masa ustaz salah? Waduh. Ustaz salah. Ustaznya bisa salah, Pak. Tetapi kesalahan tersebut dari kaum muslimin dilihat. Kemudian dimusyawarahkan dengan baik. Bisa terjadi dari kaum muslimin. Dan ketika ustaz yang memiliki jiwa yang rahmah dalam menyikapi problematika yang ada, akan menyikapi dengan baik. Karena dasarnya adalah al-hubbu fillah. Mencintai itu karena Allah. Wal-bughdu fillah, membenci juga karena Allah, sehingga sikap tersebut ditepatkan pada tempatnya. Akan ada nanti kita akan berikan beberapa contoh di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, seperti kisahnya seorang badui yang kencing di masjid. Nabi menyikapi dengan sedemikian, masya Allah, ya, rahmah. Karena beliau tahu ini siapa yang kencing di pojok masjid. Kalau ada di antara antum yang kencing di pojok masjid, waduh, ini disikapi tegas ini, ngawur ini. Kenapa? Antum bukan badui. Ya. Kalau ada yang badui lah. Badui di sini, insya Allah Semarang, ibu kota, ya, sudah terpelajar. Hakata kaum muslimin. Dalam menyikapi, sampai pun Nabi menyikapi beberapa penolakan dakwah. Insyaallah akan kita berikan contoh nanti kalau ada waktunya, insyaallah. Hadirin yang kemuliakan, qala Syekh Abdul Aziz bin Baz, masih ucapannya beliau, wala yajuzu aidan ayudi alaina fi mahali syiddah. Juga tidak boleh seorang meletakkan sikap lemah lembut di tempat yang seharusnya dia tegas. Misal seperti yang sekarang ini ada, menyikapi bid'ah dengan lemah lembut. Akhirnya manhajnya menjadi manhaj yang tamyiz, yang lembek, yang seharusnya engkau tegas mengatakan bid'ah itu dolal, hendaknya dijauhi karena itu menyesatkan, itu bukan syariat Allah. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti dia akan mematikan yang sunnah. Terangkan. Man ahyal bid'ata faqad tumitu sunnah. Siapa yang menghidupkan bid'ah, mengamalkan bid'ah, maka secara otomatis dia mematikan yang sunnah. Al bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu lambat laun akan mengantarkan pelakunya menuju kepada kekufuran. Sebutkan peringatan-peringatan Nabi bahayanya bid'ah, ayat ataupun hadis. Ya seharusnya engkau bersikap tegas, ya tegas. Jangan lemah lembut kepada al-bid'ah. Atau bahkan mengharuskan menyebutkan kebaikan-kebaikan al-bid'ah. Ini manhaj muwazanah, manhajnya sururiyah. Nabi tidak pernah menyebutkan dalam teks memuji al-bid'ah, kemudian menganggap itu sebagai sikap adil. Tidak. Saya berikan contoh, ada sebuah hadis yang digunakan oleh kaum sururiyun, ikhwanul muslimin. Mereka menggunakan hadis ucapan Nabi yang berkaitan dengan khawarij. Ini Rasul menyebutkan kebaikan khawarij. Apanya? Salatnya, puasanya, qiraatul Qur'annya. Nih kan Rasul menyebutkan kebaikan al-bid'ah. Hadirin yang kami muliakan, Nabi menyebutkan sholatnya mereka, puasanya mereka, bacaan Qur'annya mereka, itu di awal. Adapun mereka di balik, disebutkan kejelekannya al-bid'ah, baru disebutkan kebaikannya, supaya adil menurut mereka. Jauh beda. Apa sih bedanya awal dan akhir? Jauh sekali, Pak. Jangan mempelintirkan hadis Nabi. Nabi menyebutkan khawarij sholatnya, puasanya, qiraat Qur'annya. Kemudian Nabi menyebutkan mereka melesat dari Islam. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar-ramiyah. Mereka melesat dari Islam seperti hanya melesat anak panah dari buruannya. Tidak tepat, bahkan menyimpang jauh. Mereka ini disebut oleh Nabi sebagai kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Mereka ini disebut syarul qatla tahta dimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Nabi mengatakan, lain roktuhum laktunan qatla adin. Kalau aku jumpai mereka, aku akan basmi mereka sebagaimana Allah membasmi kaum Ad. Lihat ini. Yang dimaukan dengan ini, jangan kalian tertipu dengan sholatnya mereka. Jangan kalian tertipu dengan puasa dan bacaan Qur'annya mereka. Mereka ini sesat. Mereka ini begini, mereka begini. Nabi begitu tegas dan syiddah, keras. Sampai-sampai kalau bahasa kitanya mungkin orang akan mengatakan, masa sih anjing-anjingnya neraka? Anjing kan bahasa Indonesia, Pak. Nek bahasa Jawanya apa, Pak? Waduh, nang kuping itu nek semegrak banget ya. Waduh. Nabi Gomismi maknanya adalah ahlul bid'ah, walaupun ada kebaikannya, tidak dilihat. Yang harus kamu hati-hati, yang kamu harus lakukan, hati-hati dari mereka. Hati-hati, waspada. Mereka ini adalah menyimpang, memiliki penyimpangan yang berbahaya. Jangan tertipu dengan munculnya kebaikan dari mereka. Ini yang dimaukan oleh Nabi SAW. Beda halnya dengan kalau dibalik. Seperti halnya sururiun. Mereka mengatakan ahlul bid'ah itu sesat. Ahlul bid'ah itu menyimpang. Tetapi dia masih baik. Dia masih masya Allah akhlaknya baik. Ya. Akhlaknya itu santun. Tukang apa bentuk baiknya? Ya, tukang mentraktir makan. Oh, baiknya dari sisi duniawi, urusan perut. Dia itu walaupun al-bid'ah, masya Allah bacaan Quran indah. Walaupun dia al-bid'ah, dia itu orang yang masya Allah pintar lho bahasa Arabnya. Ini maksudnya apa kalimat ini? Ini tak lain maksudnya adalah kamu kalau menyikapi al-bid'ah itu keras boleh, tapi ingat jangan terlalu keras karena mereka juga masih ada kebaikannya. Jauh sekali dengan sabda Nabi tadi. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ahlul bid'ah itu sesat. Kami pun setuju ahlul bid'ah itu sesat. Tapi walaupun demikian, mereka masih memiliki andil dalam perjuangan Islam. Mereka masih memiliki kebaikan. Jangan cuma disebut kejelekannya. Anda zalim kalau menyebutkan kejelekannya. Oh, masih muslim kok. Ngemudan, Pak? Oh iya. Anda sururi. Beda dengan teksnya Nabi tadi. Disebutkan ahlul bid'ah. Walaupun mereka sholat begini. Walaupun mereka puasa. Tapi mereka menyimpang. Waspada dari mereka. Mereka orang yang sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit ini. Ini dia. Masya Allah. Bahkan Nabi mengatakan. Khairul qatla. Man qataluh. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini adalah orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Kalau mereka sejelek-jelek bangkai, sejelek-jelek mayit, sejelek-jelek orang yang mati, dan sebaik-baik orang yang mati adalah yang dibunuh oleh mereka. Dahsyat sekali ucapan Nabi. Sampai-sampai para ulama dengan sabda Nabi yang merukuna minad din, mereka melesat dari agama. Sebagian menyatakan mereka kafir karena keluar dari Islam. Nabi begitu syiddah, tegas, keras di tempatnya. Tetapi Nabi kita sangat lembut, sangat rahmah di tempatnya. Sehingga jangan salah dalam menerapkan ini. Kalau ada ustaz yang sikapnya keras dalam menghadapi ikhwan-ikhwan, akhirnya ditinggalkan oleh ikhwan-ikhwan. Tidak diperdulikan karena sikap yang salah dalam dakwah. Dia ngotot, aku benar. Masa ustaz disalah-salah nak? Waduh, Jan. Sikap Anda salah. Dengan sikapmu yang salah itu orang tidak simpati kepadamu. Orang jera terhadapmu. Karena Anda menyalahi hukum syar'i. Anda salah dalam menerapkan sikap syiddah. Dan mempraktekannya dengan praktek yang salah. Qala Syabdul Aziz bin Baz. Masih ucapannya beliau. Wala yambaghi aydan. Saya ulangi tadi. Wala yajuzu. Tidak boleh seorang muslim untuk meletakkan sikap lemah lembut di tempat yang seharusnya dia tegas. Dan tidak boleh dia meletakkan sikap tegas atau sikap keras di tempat yang seharusnya dia lemah lembut. Jangan salah. Ya. Wala yambaghi aydan ayan sibal syariati anha ja'at billini faqat. Dan juga tidak boleh seorang mengatakan bahwasanya agama Islam ini datang dengan ajaran lemah lembut saja. Tidak. Islam agama rahmah. Berarti lemah lembut tok. Tidak ada ketegasan dan tidak ada kekerasan. Sampai pun kepada orang-orang yang mungkar. Ada beberapa orang yang kita harus kasih sayang, lemah lembut. Itu tok. Gak boleh kasar, gak boleh kita berucap yang keras. Gak boleh kita menyikapi ini. Sampai akhirnya di dalam ajaran dia tidak mengenal yang namanya membenci kaum musyrikin, membenci kaum kafirin, kaum munafikin. Menyikapi ahlul bid'ah pun tidak dengan tegas. Semuanya dengan lemah lembut terus. Itu salah. Demikian juga kata beliau. Seorang tidak boleh mengatakan bahwasanya syariat datang dengan bisyiddah faqat. Agama Islam mengajarkan kekerasan terus. Tidak ada sikap lemah lembutnya. Itu juga salah. Islam menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Kalau pelaku maksiat tidak ditegakkan hukum, apa yang terjadi? Dunianya akan rusak. Para pencuri, para perampok, para pembunuh, para narkoba dibiarkan tidak disikapi dengan tegas. Apa yang akan terjadi? Kerusakan. Para pelacur, para pezina, hidung belang, dan yang lainnya dibiarkan akan rusak. Karena itu dalam agama ada sikap syiddah tempatnya masing-masing. Ada hukuman potong tangan. Mengerikan sekali. Potong pak tangannya. Apa itu bukan kekerasan ham? Itu hukum syar'i yang apabila ditegakkan, maka orang akan jera dalam mencuri. Karena dia akan hilang tangannya. Dan orang akan mengetahui bahwa dia adalah pencuri. Dikarenakan apa? Tangannya dipotong. Itu keras. Ya. Pezina muhsan dirajam, dieksekusi, dihilangkan nyawanya, diidam kalau bahasa Arabnya. Dengan cara bukan ditembak, bukan pula dipenggal. Ya. Tetapi dilempari dengan batu oleh kaum muslimin. Dipertontonkan di depan kaum muslimin sampai mati. Dilempari kalau di belum mati ini gimana? Lempari lagi sampai bonyot. Nah, sampai mati. Keras sekali Islam. Wah ini. Itu syariat Islam yang akan menyelamatkan kehidupanmu. Sehingga orang tidak akan meringankan urusan perzinaan. Demikian pula dalam Islam ada hukum qisas. Nyawa dibayar nyawa. Ini wahai kaum muslimin disebutkan dalam Al-Quran. Innalakum fil qisasi lahayatun. Sungguh bagi kalian wahai manusia, dalam qisas itu ada kehidupan. Dalam qisas itu ada kehidupan. Maksudnya pun nopo pak. Padahal qisas ini bukan membunuh orang. Kok ada kehidupan? Iya. Karena kalau qisas ini ditegakkan, dia membunuh, maka dia dibunuh. Orang akan berpikir sekian kali kalau mau membunuh. Orang akan berpikir, kalau saya membunuh, saya akan dibunuh. Maka kehidupan pun akan tenang, damai. Orang tidak khawatir. Hakadah kaum muslimin. Ditegakkan. Ini nampak syiddah keras. Tetapi itulah hikmah. Sebagaimana tadi. Menyikapi alul bid'ah. Dengan keras. Wa kulla bid'atin dolalah. Dolalah. Apa-apa dolalah. Dolalah. Jangan mumet. Sesat. Kulluha finnar. Semua dalam neraka. Klaim neraka. Nabi ini ucapannya. Sikap tegas ini. Ini hikmah. Tepat. Dalam rangka mengingatkan manusia. Agar jangan menyimpang. Agar jangan melakukan bid'ah. Dikarenakan bid'ah itu menyebabkan anda finnar. Kamu dalam neraka nantinya. Nabi rahmah. Rahmah itu pada tempatnya masing-masing. Mengingatkan bahaya kesyirikan. Mengingatkan bahaya kemunafikan. Itu rahmah. Walaupun itu syiddah. Tetapi itu adalah rahmah pada tempatnya. Orang melakukan kesyirikan dibiarkan, kasihan sekali. Bukan Allah yang didoai, yang dimohon. Ya Allah berikan kami rezeki. Ya Allah berikan ke kami kesembuhan. Tapi selain Allah. Manusia-manusia. Ya. Atau tempat-tempat keramat. Atau bukan Allah. Ini kesyirikan. Kasihan pelakunya. Harus diperingatkan itu haram hukumnya. Peringatkan itu dilarang dalam agama. Itu menyekutukan Allah. Itu namanya syirik. Dosa yang mengekalkan pelakunya dalam neraka. Disikapi apa? Sikapi tegas. Bukan disikapi lemah lembut. Kamu syirik? Enggak apa-apa. Syirik juga bagus kok. Ya ujung-ujungnya kamu neraka selamanya. Duh kok bagus. Pripun kok bagus. Enggak apa-apa. Saya kan harus lemah lembut. Aduh. Ini salah. Anda kalau sayang sama umat. Anda peringatkan dengan cara yang baik. Sebutkan dalil. Dengan sikap yang santun. Sampaikan ilmu. Ilmu itu rahmah. Tidak perlu kita dengan kereng-kereng. Ya, ngerti kereng-kereng pak? Bersikap. Nah, sampaikan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Dalam menyebutkan tentang bahaya, tentang kesyirikan. Kemunafikan, kemungkaran. Syiddah itu sekali lagi tidak berarti membawa pentungan, pak. Adu otot. Panco begitu, pak, maunya. Bukan. Syiddah itu sampaikan ilmu. Agar umat mendapatkan peringatan-peringatan dalam syariat. Pada tempatnya. pada momennya, pada situasi yang pas. Syekh melanjutkan ucapannya. Baliya syari'atun hakimatun kamilatun salihatun. Bahkan Islam ini adalah sebuah syariat yang hakimah, yang sangat bijaksana, kamilah, yang sangat sempurna, salihah, yang sangat tepat dan sangat baik. Likulli zamanin wa makanin, pada setiap zaman dan pada setiap tempat. Asal kita mengerti ilmunya dan menerapkan sesuai yang disyariatkan, maka akan tepat sikap kita dimanapun dan kapanpun kita ada. Misal mamanya kaum muslimin menyikapi orang tua, orang tua kita, bapak ibu kita, yang diwajibkan untuk kita birrul walidain. Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya saja, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Berbuat baik, sikap lemah lembut. Kelemah lembutan terhadap orang tua tidak berarti mengikuti perintahnya ketika bermaksiat kepada Allah. Tidak berarti kita karena takut menyinggung, takut nanti membuat marah orang tua, diajak berbuat kemaksiatan, diajak melakukan kebidahan, diajak melakukan bahkan kesyirikan, iya saja dipenuhi ajakannya karena orang tua orang kepenak katanya, mbok nanti marah. Ini enggak benar nih. Tidak boleh mengikuti ajakan kemungkaran walaupun itu dari orang tua. Tegas kita dalam hal ini, tetapi bukan berarti kita kasar. Itu semuanya ada aturannya. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Apabila orang tua kalian memaksa kalian melakukan sebuah kesyirikan yang kau tidak memiliki, tidak ada ilmunya dalam hal itu, yakni kesyirikan, apa yang kamu harus lakukan? Ini orang tua loh. Allah tetap menyatakan fala tuti'huma, jangan engkau taati, jangan engkau ikuti. Tetapi wasaibhuma fid dunya ma'rufa, tetap engkau sikapi, engkau bergaul dengan keduanya dengan pergaulan yang baik, dengan santun, sehingga sikap tegas penolakan dari ajakan kesyirikan tidak diikuti dengan tok tempiling, tok tendang, ramah nenggo. Tidak seperti itu. Salah Anda. Ini bapakmu, Nabiullah Ibrahim kepada bapaknya dengan bahasa yang sangat santun. Ya abati, wahai bapakku. Bukan ya abi. Ada kalimat yang lebih halus, ya abati. Padahal bapaknya beliau ini memiliki perusahaan bikin Tuhan, pabrik patung, tokoh kesyirikan karena pemahat patung yang akan di semua orang. Ini kan musuh, musuh dalam dakwah. Nabi Ibrahim dakwakan tauhid, bapaknya punya perusahaan bikin Tuhan. Waduh, lawan betul itu, Pak. Kalau seandainya Ibrahim tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, mungkin ini dan itu sikapnya kepada bapaknya. Tetapi Masya Allah, dengan kalimat santun, indah, bahasanya bagus, ditata. Tetapi tidak mau melakukan ajakan orang tuanya untuk berbuat kesyirikan. Bisa itu dilakukan dalam satu tempat. Nak, belikan babakmu apa? Rokok. Wah, mumet ya, Pak. Tuku apa orang ini? Rokok. Ditunggu-tunggu. Rokoknya? Mana rokoknya? Aduh. Pak, ngaburane. Sebutkan dengan kalimat lembut. Dan paling marah sedikit. Ya sudah. Tak tuku derek baik. Oh, ya, yes, terserah. Kita juga gak bisa nasihati orang tua. Dikasih tahu ilmunya, yang penting sudah selesai tugas kita. Kita akan menghormati, mentaati dalam hal yang mubah, hal yang boleh. Kalau dalam hal ini enggak, nanti orang tua akan simpatik sama jenengan. Itu bagian dari dakwah. Anakku jangan betul soleh. Orang rokok. Masya Allah, luar biasa. Artinya sikap tegas pun dimaknakan sesuai dengan apa? Syar'i. Suami kepada istri. Kadang jengkel mutan jenengan, Pak, sama istri. Pernah jengkel, marah-marah sama istri? Ya pernah, seumur ya pernah lah, Pak. Masa anda? Karena begini begitu. Ketika kita mendapat istri kita begitu, baik kaum muslimin, sikapi dengan tepat. Bagaimanakah itu yang tepat? Nabi kita menyatakan istausu atau istausau bin isai khairan, berwasiatlah dengan baik kepada wanita-wanita kalian. Innahunna khuliqna min dil'in. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sehingga kau akan memaklumi istriku begini-begini. Ya, karena memang naqisatul aqli waddin, wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Maka disikapi tegas, tapi bukan dengan kasar. Mereka makhluk halus. Ya tidak, Pak. Makhluk halus. Bukan hantu, Pak. Berjiwa lembut. Halus. Begini-begini. Ya. Nasihati sekali. Nasihati terus. Tidak diiyakan kemauannya. Tetapi ditegasi. Tanpa engkau dengan kasar. Nabi SAW disebutkan dalam kisah. Nabi ini Nabi. Ketika ada salah satu istri beliau membawakan makanan dalam satu, bahasa kitanya sahna atau piring, ya. Aisyah cemburu, ditampel dan kemudian jatuh pecah piringnya, makanannya berhamburan. Itu dilakukan di kapan? Di depan beberapa sahabatnya. Ini terjadi. Rasul kemudian mengatakan kepada para sahabat, harab ummukum, ibu kalian yakni Aisyah cemburu sehingga begini perlakuannya. Tidak kemudian Aisyah muncul-muncul sampai keluar ludahnya. Tidak. Tetapi langsung, mana piringmu? Piring, diganti piring. Nabi kemudian mengambil makanan tersebut, ditaruh di piring. Itu sikap Nabi dalam menyikapi kecemburuannya Aisyah. Antum mungkin tidak merasakan hal ini. Karena istrinya antum cuma satu. Nanti kalau istrinya antum ada dua atau tiga. Akan menyikapi ini gimana ini. Ini cemburu ini. Ini cemburu. Sikapi dengan tepat. Kalau enggak pecah kapalmu. yang tadinya punya dua, hilang dua-duanya lah iya nanti Pak. Hakata kaum muslimin, semuanya disikapi dengan limu syidda pada tempatnya masing-masing. Hadirin yang kami makan, ini ucapannya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Beberapa dalil berikut ini yang memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut. Lemah lembut di tempatnya, keras di tempatnya, sesuai dengan aturan apa? Syar'i. Ingkar mungkar juga dengan aturan syar'i. Kemungkaran itu diperintahkan kita membencinya. Tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk menyukainya. Tidak ada. Diperintahkan kita membencinya itu bagian dari iman. Saya membenci kemungkaran semuanya. Tepat. Karena itulah perintah Allah. Tetapi Nabi dalam mempraktekkan pengingkarannya, ingkari dengan tanganmu kalau mampu. Merubah kemungkaran menjadi baik. Bukan menjadi mungkar yang lebih besar. Bukan merubah kemungkaran-kemungkaran yang lain. Yang sepadan. Bukan. Kalau seperti itu Anda berarti enggak mampu. Jangan lakukan dengan tangan. Walaupun kamu jengkel. Walaupun kamu marah. Jangan dengan tanganmu. Akan rusak situasi. Merusak tatanan dakwah. Maka berganti dengan apa? Engkau sikapi itu dengan lisanmu. Engkau ingkari dengan lisan. Engkau nasihati. Engkau berikan ilmu. Engkau tambih. Engkau. Itu pun jikalau kamu mampu. Kamu seorang yang alim. Kamu terpandang di tempat itu. Ucapanmu didengar oleh masyarakat. Kalau kamu bicara, insya Allah akan berubah dari keburukan menjadi baik. Karena engkau adalah tokoh masyarakat. Ucapkan nasihat. Apakah syekh kita mampu? Hah? Untuk mengingkari kemungkaran dengan lisan? Oh, mampu. Wong dia cangkem kok, Pak. Lah, kalau cuma sekedar ngomong kabeh wong bisa, Pak. Tetapi yang menjadi masalah adalah berubahkah kemungkaran itu menjadi baik ketika Anda berbicara? Itu yang dititik beratkan. Bukan ngomong kuar-kuar. Akhirnya nanti kamu dipukuli orang. Ngomong pap. Waduh. Nyonyor kamu. Aduh, tek nasihatnya malah dapat pukulan. Hadiah buatmu. Karena engkau melanggar syariat. Ketika kamu tidak mungkin bisa berbicara di situ. Kamu bukan apa-apanya. Itu bukan tempatmu. Engkau tidak terpandang di situ. Apalagi engkau bukan seorang yang memiliki ilmu. Hafalan ayat hadismu sangat minim. Kamu berarti enggak mampu. Jangan lakukan itu. Rasul memberitahukan kalau kamu enggak mampu, maka ingkari kemungkaran dengan hatimu. Itu yang pasti kita mampu. Maknanya, konsekuensi mengingkari kemungkaran dengan hati, kita meninggalkannya, kita menjauhinya, jangan mencintainya, jangan ikut serta, jangan pula memperbanyak jumlahnya, menghindar. Itu aturan syariat dalam mengingkari kemungkaran. Itu sudah tepat. Hakadakum muslimin. Jangan ditafsirkan mengingkari kemungkaran dengan syiddah, dengan keras. Naik ora dengan pentungan itu kayaknya kok enggak marem. Anda menyalahi syariat ketika Anda tidak mampu. Akadha kaum muslimin. Ya. Jam 6 jadi. Oh, 6:15. Ya, 6:15 nggih. Tapi sabar mboten nggih, ya. Sekedap alih. InsyaAllah 7 menit lagi. Di antara dalil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dalilnya dengan ayat saja dulu. Kemudian hadis. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. وَالْمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ Berdakwahlah kamu, mengajak manusia mengikuti jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, dengan cara nasihat-nasihat, dan dengan cara membantah dengan yang lebih baik. Ya tuan muslimin, dalam dakwah penyampaian ilmu, mengajak orang untuk mengikuti jalan Allah, sikapnya lemah lembut. Hikmah dalam ucapan, hikmah dalam tindak tanduk penyampaian ilmu, kemudian dengan nasihat-nasihat. Kalau sampai tingkatan jidal pun dengan yang baik, bukan dengan cara yang kasar, bukan mencari kemenangan, tetapi mencari mampu menjelaskan yang hak dan membuat orang simpatik dengan al-haq. Ini dia. Disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, dibawakan ucapan beliau dalam kitab Lamdul Manthur, Ahlus Sunnah diperintahkan membenci bid'ah dan ahlul bid'ah. Tetapi ahlul bid'ah diperintahkan mencintai ahlus sunnah dan kembali kepada sunnah dan kepada ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnahnya dalam menyikapi ahlul bid'ah salah, ahlul bid'ahnya malah lari dari sunnah. Bagaimana cara menggabungkan dua hal ini? Kemudian beliau sebutkan dan beliau terangkan semua itu diatur dalam syariat. Kita mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, bukan dalam rangka agar manusia menjauhi sunnah. Kita katakan bid'ah itu sesat dalam rangka agar mereka kembali kepada sunnah. Tentunya sikap penyampaian dengan baik, bukan metotong-metotong marah-marah sehingga orang benci kepada sunnah. Jangan ikuti kajian orang yang berjenggot. Kenapa sih? Radikal. Wah, ini hati-hati. Klaim ini harus hati-hati. Siapa yang mengajarkan radikal? Kadangkala itu muncul karena kita yang salah menyalahi syariat. Misal mereka-mereka yang ingkar mungkar dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, sehingga membuat pobi terhadap Islam, benci kepada Islam. Islam itu rahmah, enggak boleh begitu-begitu. Akhirnya sikap tegas kepada kemungkaran pun dikatakan jelek karena perbuatan-perbuatan orang-orang tertentu. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha'." وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ غَيْرًا كَثِيرًا. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Kemudian di antara hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Sesungguhnya Allah mencintai sikap lembut pada segala urusan. Pada segala urusan. Lembut di sini, kaum muslimin, di tempatnya yang ditentukan dalam syariat. Masya Allah. Sehingga sikap lembut ini, kaum muslimin, hukum umumnya adalah apa? Mustaq. Dicintai. Disukai. Untuk kita berperilaku dengan perilaku yang lembut, yang baik, yang santun. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi." Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut. Allah mencintai kelembutan. Dan Allah memberikan kepada orang yang memiliki jiwa lemah lembut kebaikan yang begitu banyak yang tidak diberikan kepada orang yang kasar, yang jiwanya kaku. Dalam hadis yang lainnya, Nabi kita bersabda, "Inna rifqa la yakun fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa shanah." Nabi kita bersabda, "Alaikum birrifqi, wajib bagi kalian bersikap lemah lembut. Karena lemah lembut itu tidaklah pada sesuatu kecuali menghiasinya. Dan tidaklah sikap lemah lembut itu engkau cabut dari sesuatu kecuali akan merusak kondisi yang ada." Rumah tangga, misalnya, seorang bapak pimpinan rumah tangga, sikapnya kasar, kaku, pemarah, isi rumahmu gak akan merasa tenang di rumah. Istrimu merasa apa? Takut sama kamu. Apalagi kamu mengancam memukul, mengancam menendang, mengancam apa kalau lagi marah. Salah sikapmu. Istrimu itu bukan disikapi dengan seperti itu. Nabi mengatakan, "Khairukum, khairukum li ahlikum." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam menyikapi keluarganya. "Wa ana khairukum li ahli," dan aku orang terbaik dalam menyikapi keluargaku. Sehingga suami ini, waikum muslimin, kadangkala dia salafi, tapi kepada istrinya kerasnya minta ampun. Sampai tingkatan pemukulan dan membekas pada tubuh istri. Berwarna biru di lengannya akibat suaminya. Istrinya bukan taat, takut dia. Aduh, ini salah ya Pak. Salah. Salah yang seperti ini. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Artinya, sampai pun kau memiliki istri lebih dari satu, engkau bersikap baik kepada mereka. Bukan engkau ini dan itu. Maksudnya selama manhajmu baik, Pak. Selama manhajmu tidak menyimpang. Kalau istrinya empat tapi menyimpang, ya tidak baik. Ya. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah jamnya habis. Masih ada beberapa dalil. Tapi ya sudahlah. Apa yang kita sampaikan, insyaallah mencukupi. Ya, bisa dipahami hadirin? Atau yang terakhir ini, ada yang menarik bagi kita. Rasul menyatakan, "Man yuhramu rifqu yuhramul khair." Seorang yang tidak mendapatkan, atau seorang yang diharamkan atau dilarang dia memiliki sifat lemah lembut, akan dilarang bagi dia kebaikan yang banyak. Artinya kadang orang itu tidak diberi oleh Allah sikap lemah lembut. Sampai pun kepada anaknya. Main pukul sama anaknya. Itu buah hatimu. Itu harapanmu. Itu adalah penerusmu. Yang kau menginginkan panen pahala dari anakmu. Jangan bikin mereka benci samamu. Kalau bapak atau abinya pulang, takut mereka. Abi mau pulang, waduh. Ini harimau mau menerkam ini. Tukang pukul mau datang. Anaknya tidak rindu, anaknya tidak kangen. Bahkan kepengennya abinis, lu ngapain anak lu? Aja nang rumah, gawe ribut. Itu abi yang aduh, gak dicintai sama anak. Anaknya gak pernah ngelendot. Karena dia sikapnya keras terus. Sana, sana, sana, sana. Anak itu butuh kasih sayang. Nabi itu menyayang anaknya, mencium anaknya. Itu adalah bentuk arif, kasih sayang. Dan itu ada babnya sendiri, bersikap lembut kepada anak-anak. Tidak bisa disampaikan pada jam sekian karena memang antum tentunya banyak kegiatan yang tidak layak untuk kita lanjutkan. Insyaallah pada suatu saat nanti kalau Allah izinkan untuk kita bisa ta'lim lagi, insyaallah akan kita angkat permasalahan lemah lembut dalam rumah tangga insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.